حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال رحمه الله: معنى الخشوع وتعريف السلف له. Pasal yang kedua tentang definisi atau pengertian arti khusyuk. Ini maksudnya adalah khusyuk dalam di dalam salat. Wa ta'rifu salaf lahu, dan definisi para salaf tentang makna khusyuk. Apa pernyataan mereka, pendapat mereka menerangkan tentang khusyuk. Qala rahimahullah: wa aslul khusyuk huwa, asal khusyuk huwa linul qalbi wa riqqatuhu, maknanya hampir sama, lembut dan jadi lunaknya hati. Jadi lemas, rapuh. Wa sukunuhu wa khudu'uhu, tenang dan tunduk. Wa inkisaruhu wa khurqatuhu, remuk, dia artinya hancur lebur, dia luruh di hadapan Allah. Wa khurqatuhu, ini merasa seperti apa ya, rasa panas, dalam artian dia sesak, mau terdorong untuk menangis, takut, malu. Fa idza khasha al-qalbu, apabila hati itu sudah khusyuk, tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha, maka dia akan diikuti oleh seluruh anggota badan, lisan, mata, tangannya, kakinya. Jadi sudah jadi tenang, kemudian juga jadi tunduk dia kepada di hadapan Allah. Li'annaha, karena anggota-anggota tubuh itu tabi'atun lahu, mereka mengikuti hati. Kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun khusyuk. Mata tidak akan melihat ke tempat lain kecuali tempat sujudnya. Tangannya, anggota badan yang lain itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali pekerjaan sholat, kecuali memang yang dibutuhkan, daruri, dia mau tidak mau harus melakukan. Misalnya banyak, ada kala jengking lewat, harus dia bunuh. Ular, harus dia bunuh, walaupun di dalam sholat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, qit'atul lahm, ya, ala qadri yamdahu ar-rajul, yang bisa dikunyah, dimakan oleh seseorang, itu namanya mudghah. Daging yang bisa dimakan seberapa? Sekepalan, ya. Nah, bisa dikunyah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau dia baik daging tersebut, maka baik pula jasad itu semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb, kalau rusak maka rusak pula aja jasadnya. Ada yang mau menyebutkan imam, termasuk di dalamnya Imam Ghazali ataupun yang lain, ya maknawi ya wahisi, maknawi ya ini tempat khauf, raja, mahabbah, ta'zim, tawakal, khasyah, khusyuk. Nah, kalau itu terisi, Sidq, jujur, iman ada di dalamnya, maka yang lainnya anggota badan itu pun juga terikut. Kalau rusak atau kotor dengan maknawi, ya seperti itu juga anggota badannya, lisannya, omongannya, ucapannya, tindak tanduknya, pekerjaannya, perbuatannya, tangannya, tidak ada yang merusak atau kadang mendzalimi orang lain, kata-katanya, ucapannya, menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain. Nah, itu yang maknawi. Yang hissi juga demikian. Orangnya kalau jantungnya rusak, sepertinya kelihatannya biasa-biasa saja, padahal banyak ada yang organ-organ yang lain, anggota tubuh yang lain rusak. Seringnya berhubungannya dengan ginjal. Hissi pun juga demikian. Nah, ini berkaitan karena tempatnya di dalam hati, mahallul khusyuk di dalam hati, karena tempatnya di dalam hati. Diterangkan oleh Al-Askari dalam Furuqul Lughawiyyah, beliau menyebutkan bahwa al-khusyuk qaribun minal khudu', dekat maknanya dengan khudu'. Makna khusyuk itu hampir dekat maknanya dengan khudu'. Hanya saja kalau khusyuk itu di hati, di suara, kemudian di mata, sedangkan khudu' itu di badan. Khudu' itu di jasad. Khusyuk di yang terkait dengan suara seperti dalam surat Thaha itu. Wa khasyatil aswat. Kemudian kalau yang basar, khasyiatan absar, tarhaquhum billah. Nah, itu terkait dengan pandangan mata. Ya, jadi maknanya kadang-kadang orang menyebutkan makna khusyuk itu dengan makna khudu', karena sama-sama maknanya mengandung makna ketundukan. Gambarannya lebih mudah sebagaimana mungkin diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita lewat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Manil khashi'? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, kalau orang itu yakin seperti dikatakan oleh Fudail bin Iyad, gambarannya lebih mudah lagi. Kalau kamu tahu bahwa kamu adalah kepunyaan Allah, sebagaimana kita sering istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaya yakinlah bahwa kamu akan kembali kepada Allah. Kita punya Allah, pasti kembali kepada Allah. Nah, kalau yakin kembali kepada Allah, yakin bahwa kita pasti akan berdiri di hadapan Allah. Pasti akan berdiri di hadapan Allah. Bahkan satu persatu tanpa ada penerjemah. Nah, kalau kamu yakin bahwa kamu akan berdiri di hadapan Allah, yakin bahwa kamu akan ditanya. Kata beliau, kita akan masing-masing ditanya, tidak akan bergeser tapak kaki kita itu sambil ditanya empat perkara. Tentang umur, waktu, tentang masa muda, kekuatan, tentang ilmu, tentang harta, dari mana, dan kemana dibelanjakan. Untuk apa harta itu sudah dicari, susah payah. Terus dibelanjakan kemana? Itu pertanyaan-pertanyaan. Dan tidak akan bergeser sampai itu selesai ditanya. Membantah? Akhirnya yaum al yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulutnya. Watikal watukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu, ditutup, dikunci mulutnya, tidak lagi berbicara, tidak bisa lagi membantah. Ini orang-orang yang nukishal hisab, orang yang nukishal hisab, membantah, dikejar lagi. akhirnya dikunci, mulutnya dibungkam, bicara tangannya, bicara kakinya, kulit-kulitnya. Nah, ini yang bahaya. Kalau dia ditanya di akhirat sekedar apa namanya takrir, benar. Kalau orang yang mukmin, seperti dijelaskan dalam riwayat, ya, yang man yuhasabu hisaban yasira, yang dihisab dengan hisab yang mudah, itu cuma ditanyakan aja, benar ini, benar. Kalau dia mukmin, yang sudah diampuni oleh Allah, bertobat dia di dunia, nah ini pertanyaannya ringan, hisabnya ringan, benar. Ya enggak bisa mengelak karena catatannya lengkap. Ahsahullah wa nasuh, Allah catat semua. Ahsah makna dari ihsa itu mencatat, menjaga tanpa ada yang tercecer. Nah, itu ahsa, ihsa. Tidak ada yang lolos. Nah, ini gimana mau membantah, mau memprotes, mau mengelak lagi. Nah, akhirnya na'am, iya. Nah, sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, itu mukmin ringan hisabnya. Fa'amma man yuhasabu hisaban yasiran, ya. Mereka yang demikian maka nanti tidak akan bermudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, ini kalau orang yang diberi kitabnya dari kanan dipermudah hisabnya. Kalau yang persulit tadi nukish, dinikosh. Nah, itu kalau makna apa namanya, ini akan membantu kita untuk khusyuk. Taib. Qala rahimahullah. Fa'idha khasha'al qalbu khasha'al sam'u wal basar wal ra'su wal wajhu wasairul a'dha wa ma yansha'u minha hatta al-kalam. Kalau hati itu khusyuk, dia tunduk, merendah, maka khusyuk pula pendengarannya, penglihatannya, kepalanya. Maksud di sini mungkin juga kepala dan isinya. Wajahnya, kepala dia tidak akan menoleh-noleh kemana-mana. Wajah juga demikian. Nah, tertunduk, hanya melihat tempat sujud. Nah, wasairul a'dha, dan semua anggota badannya. Wa may yansha'u minha hatta al-kalam, dan semua yang muncul dari anggota tubuh tersebut termasuk kata-kata. Kalam, ucapan lisannya artinya hanya seputar salat. Maka di sebagian mereka mendefinisikan khusyuk itu jam'ul himmah lis shalah. Nah, al-khusyuk fi shalah menyatukan kemauan, himmah, ya, tekad untuk sholat, perhatian. Jam'ul himmah lis sholat. Wal-i'rad amma siwaha. Wal-i'rad amma siwaha. Berpaling dari yang selain sholat. Pokoknya sudah tidak mikir lagi. Sudah tidak mikir yang lain, yang lain lagi. Ini makanya sekarang di kita baca apa? Wajar Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin itu seperti itu. Kalau orang itu sudah takbir, kan takbir itu miftahus shalah. Apa namanya? Tahlil, tahrimus shalah. Takbiratul ihram itu tahrimus shalah. Artinya kalau sudah dia takbiratul ihram, enggak ada lagi pikiran yang lain, enggak ada lagi urusan yang lain. Tujuannya adalah sholat. Nah, makanya di betul beliau, ya kalau kita katakan pedas kalam beliau. Alangkah jeleknya orang yang kalau dia sudah takbir Allahu Akbar, dia tahu berada di hadapan Allah, dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi pikirannya kemana-mana. Sangat jelek. Makanya mereka mengatakan betul-betul ketika dia betul-betul takbiratul ihram itu dia mengagungkan Allah, membesarkan. Tidak ada yang lebih besar dari Allah, sehingga urusan-urusan lain itu tidak layak untuk dia bawa. Makanya di awal kita sudah lewat. Maka untuk bisa khusyuk itu, kosongkan dulu dari pikiran-pikiran yang lain. Ya, jangan buru-buru masuk masjid atau apa langsung sholat, tidak layak seperti itu. Tenang, sampai di sholat, ya, baru sholat takbir, hatta tahiyatul masjid. Ya, nah, baik. Qala ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة. Oleh karena itu Nabi SAW mengucapkan di dalam rukuk beliau membaca, ini kadang-kadang ada membaca ini, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa mastaqalla bihi qadami. Ada merangkai satu hadis. Nah, di sini beliau menyebutkan wa fi riwayatin sebagai tambahan. Wa mastaqalla bihi qadami. Tunduk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, otakku, sumsum, ya. Wa'adhmi, tulang-tulangku, dan apa yang ditopang oleh kakiku. Ini dibaca oleh Rasulullah juga permintaan untuk bisa khusyuk. Wara'a ba'du salaf, ini sebagai gambaran, ya, untuk menerangkan tentang definisi khusyuk itu tadi. Sebagian salaf menyebutkan, ini disebutkan sabit dari Sa'id bin Al-Musayyab, Imam Ahlul Madinah, Sayyidut Tabi'in termasuk, dan Fuqaha Sab'ah, Ahadu Fuqaha Sab'ah, salah satu dari 7 ahli fikih Madinah. Dan subhanallah, itu kata para ulama, di zaman beliau, di kota-kota besar yang lain, yang jadi imam, yang jadi ahli fikih itu mawali. Mawali. Bukan Arab. Bukan Arab. Ini bukan, dan bekas budak, mawali itu juga bekas budak. Bukan Arab asli. Nah, itu mawali. Banyak Atha bin Abi Rabah. Nanti ada di Syam ada Al-Auza'i, Atha bin Abi Rabah di Mekah, di Hijaz. Dan nanti di Basrah ada lagi Ibrahim An-Nakhai atau Al-Qamah bin Qais. Nanti ada yang di Khurasan. Tapi di Madinah yang jadi imam Arabi, Qurashi. Yang jadi imam di Madinah Qurashi. Hampir semua, kalau anda keliru, semuanya adalah Qurashi. Urwah bin Zubair, nah, dan berapa yang lainnya. Kalaupun tidak Quraisy, ada yang Kharijah bin Zaid misalnya, itu dari Ansar, dari orang Madinah. Tapi Arab, asli Arab. Nah, di pimpinannya yang paling mulia utama di sini adalah Sa'id bin Al-Musayyab. Nah, ra'a ba'du salaf rajulan ya'batu biyadihi fi shalah faqala law khasha'a qalbu hadzal la khasha'at ajwarihuhu. Salah seorang salaf ini yang diceritakan di sini adalah Sa'id bin Al-Musayyab, melihat seseorang bermain-main tangannya di dalam sholat. Enggak tahu, mungkin janggutnya atau jambangnya atau ininya atau lengkapnya sudah. Atau kalau zaman kita mungkin jam atau apa. Kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Ya, nah. Don saya orang itu entah Hajjaj bin Yusuf atau bukan, karena beliau pernah, ya, Sa'id bin Al-Musayyab ini tidak berani diganggu oleh Hajjaj bin Yusuf, karena Hajjaj bin Yusuf yang ngajarin dia sholat yang benar. Pernah dia bersama bapaknya Yusuf Ats-Tsaqafi sholatnya tidak benar, mungkin sudah balik dilempar pakai batu kerikil. Suruh perbaiki sholatnya, diajarin sholat. Nah, sejak itu bagus sholatnya, terkesan, ya. Makanya ketika dia mau mengejar, menangkapin para ulama yang benci sama Bani Umayyah, yang mengkritik pemerintahan Bani Umayyah, nah dicari termasuk Sa'id bin Al-Musayyab, tapi tidak berani. Nah, samping beliau, Sa'id bin Al-Musayyab bagian dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini keluarga besar Bani Umayyah. Nah, dekat. Faqala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Waruya dhalika an Hudzaifah radhiyallahu anhu wa Sa'id bin Musayyab wa yurwa marfu'an lakin bi isnadin la yasih. Diriwayatkan juga dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sa'id bin Al-Musayyab. Diriwayatkan juga marfu' tapi tidak sahih sanadnya. Disandarkan kepada Rasulullah tidak sahih. Baik. Qala rahimahullah, qala al-Mas'udi an Abi Sinan amman haddathahu an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qala al-khushu' fil qalbi wa anta lina khashaf kanafuka lil mar'il muslim wa alla taltafita fi salatika. Diriwayatkan oleh Mas'udi, disebutkan tentang keadaan dia mukhtalat bi akhirih. Mas'udi mukhtalat ikhtalata bi akhirih. Kacau hafalannya di usia senjanya. Nah, kadang-kadang seperti ini. Mereka kalau keluarganya paham itu sudah di stop, nggak boleh lagi menyampaikan hadis. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang meriwayatkannya itu terbagi dua mereka, ada yang sebelum ikhtalat, ada yang setelah ikhtalat. Kalau sebelum ikhtalat kacau, itu masih diterima. Tapi kalau sudah, ya itu enggak diterima, lemah. Dan ini ilmu tersendiri oleh mereka para ulama. Fulan bin Fulan, dia berarti ini ikhtalat bi akhirih. Kacau hafalannya setelah usia senja. Nah, yang meriwayatkan dia setelah usia senja ini Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah, yang meriwayatkan dari dia yang sebelum ikhtalat ini. Berarti riwayat dari ini enggak bisa diterima. Kalau riwayat dari sini, itu dengan rihlah. Dengan rihlah. Sebulan dari Mekah ke Syam, sebulan cari nanti ke Mesir atau nanti balik ke Yaman. Dari Yaman nanti mungkin ke Kufah, dari Kufah nanti ke Basrah, balik lagi ke Yaman, balik lagi ke Mekah, ke Madinah. Cari orang-orang yang kadang-kadang kita baca sejarah mereka sebagian a'immah muter sudah berbulan-bulan cari satu hadis rawi riwayat-riwayatnya, ternyata rawinya di kampung dia. Ya, seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, hadisnya yang kafaratul majlis itu ada seorang tabi'in juga, tabi'in menyampaikan hadis pukul olehnya jatuh terduduk, nangis kesakitan. Keluar dari rumah atau pergi majlis, kembali. Kenapa dia? Kamu mukul dia tadi sampai jengkang seperti itu, sakit. Nah, iya dia nyampaikan hadis seperti itu. Kita nyari hadis itu sampai keliling dia. Ya, cari ke Yaman, cari kemana. Nah, terus sampai dia bertemu dengan rawi yang menyebutkan hadis itu juga. Ini rawinya, ini hadis ini di kampung kamu, di daerah kamu. Ternyata di daerahnya sendiri. Nah, ini rihlah. Nah, itu yang mereka usahakan ya. Nah, mencari kadang-kadang apa namanya perjalanan itu membuat mereka harus kencing darah. Nah, kadang-kadang saking nggak punya dah doruri, nggak punya apa namanya air minum, yang diminum baulnya sendiri. Nah, ini mereka ya. Qala rahimahullah. Nah, ini disebutkan dari Ibnu Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang beriman itu, yang beruntung itu, yaitu orang-orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini mengatakan berarti kalau orang itu tidak khusyuk dalam salatnya bukan mukmin yang beruntung. Mafhumnya Allah menyatakan qad aflahal mukminun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Kalau dia tidak salat, tidak khusyuk, berarti la tuflih. Lam yuflih. Qala al-khusyu' fil qalbi, khusyuk itu di dalam hati. Wa antalina kanafuka lil mar'il muslim. Pundakmu artinya ini dua nih, sayap. Enggak merasa tentengan dengan seorang muslim. Ya, merasa hebat. Lembut, lunak, mudah. Wa an la taltafita fi salatika. Maksud di situ kaitannya juga dengan ketika di berbaris dalam satu shaf. Satu baris dalam shaf. Enggak. Nah, kasar kan, sekedar nempel. Nah, itu juga perhatian yang apa namanya kaki. Kalau misalnya kita punya bahu yang bidang, ya sesuaikanlah dikit dengan pundaknya. Itu otomatis yang sebelah kanannya juga seperti itu kan nempel. Jadi kalau kita kecilkan, lebih kecil dari bahu kita, saudara kita yang ingin tumitnya bersentuhan dengan kita akan melebarkan kaki dan kita mendesak dia. Atau dia mendesak kita. Ya. Memang disebutkan dalam riwayat juga bagaimana safnya para malaikat itu, mereka berdesakan. Nah, tapi kalau kita sekedar nempel itu sudah cukup rata. Nah, apalagi kalau yang diukur itu tumit yang jadi ukuran mata kaki. Nah, tidak akan ada yang maju, tidak ada yang mundur, rata. Makanya Rasulullah menyuruh mereka para sahabat itu sering melihat pundak sejajar. Dada itu juga walaupun masih ngapa tidak akan berbeda jauh. Nah, Rasulullah pernah ada dalam sholat seperti itu, ada yang menonjol, pukul supaya ratakan saf. Kalau kita wallahualam cuma ini juga enggak pernah ditegur selama itu oleh Syekh Muqbil rahimahullah, dan itu dilakukan oleh para tulab. Baris, ada yang satu orang keluar dari saf mengatur, menata. Ini dia dilihat dari belakang. Jadi kalau misalnya tumit-tumit itu ada yang tidak sama, dia tendang dikit pelan-pelan, majukan tumitnya. Jadi rata. Nah, kadang-kadang juga di dalam sholat seperti itu. Sudah selesai sholat, rakaat kedua, rakaat ketiga, ada yang berubah saf. Nanti yang di belakang menegur, dorong dikit, merapikan kembali. Dan selama itu anak belum pernah dengar kan Syekh menegur, menyatakan keliru. Ya, nah. Apalagi kalau apa nggak tahu ya apa namanya, berpegang juga dengan apa, seperti yang sering disebutkan. Wa inna tasyiatas sufufi min tamami as-salah. Ini yang paling penting. Mungkin dasar itu mereka melakukan hatta di dalam sholat. Kalau di zaman para sahabat Rasulullah SAW, beliau melihat, dan para sahabat pun juga walaupun tidak punya lampu, tidak ada lampu seterang ini sekarang, tetap merasakan. Nah, Rasulullah pun juga melihat. Aku melihat kalian dari belakang seperti aku melihat dari depan. Khusyuknya kalian dalam sholat itu Rasulullah tahu melihat. Nah. Ya. Nah, seperti kemarin itu yang kita sebutkan, bahkan ada yang salah, yang wudunya tidak benar, itu terbawa. Bukan hanya dia, tapi bahkan imam pun jadi sholatnya jadi kacau. Baik. Maknanya kalaupun sanadnya dhaif dengan Mas'udi ini, tinggal nanti dilihat siapa yang meriwayatkan dia qabla ikhtilat, sebelum ikhtilat. Kalau sahih, dan ini dia kalau enggak terkeliru termasuk nah ya nah wallahu alam. Entah dia yang dimaksud Mas'udi atau yang satunya yang Syi'i Jald termasuknya. Ala kulli hal, kalaupun itu sanadnya dhaif, maknanya sahih. Maknanya sahih. Al-khusyu' fil qalb. Qala wa qala Atha bin Sa'ib. Nah, ini juga termasuk mukhtalid. Nah, ada memang rawi-rawi tertentu yang meriwayatkan dari beliau qabla al-ikhtilat, ada yang ba'da al-ikhtilat. Wa qala Atha bin Sa'ib ibnu Sa'ib an rajulin. Nah, ini namanya mubham, riwayat mubham. Ini kalau dalam mustalah dhaif, termasuk dhaif. An Ali bin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib. Kemana tadi di atas juga demikian. Mubham. Amman haddatsahu. Nah, siapa? Tidak diketahui. Fihi rajulun lam yusam. Ada nama orang yang tidak disebut namanya, itu mubham. Sebagian ulama kadang-kadang mereka mentolerir yang seperti ini dalam masalah-masalah fadha'il amal, targhib wa tarhib. Apalagi kalau rawinya itu masih dalam qurun mufaddalah. Ya, tabi'in, tabi'in dan para atasnya sahabat. Jadi kalau misalnya seperti ini pun mereka masih mentolerir, zaman itu masih zaman yang dekat dengan wahyu. Jadi dianggap soduk kejujuran itu masih dominan. Ya, masih dominan sehingga mereka karena mentoleri walaupun tidak dikenal biasanya orang itu. Nah, an rajulin an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al khusyu' khusyu'ul qalbi. Nah, yang maksud khusyu' adalah khusyuknya hati. Wa alla taltafit yaminan wala shimalan, dan kamu tidak menoleh kiri kanan, tidak melirik kiri kanan. Noleh, lihat. Maksudnya di sini taltaf itu mungkin apa namanya, menoleh ya, melihat orang. Kadang-kadang ada ya, bagian orang itu masih kadang-kadang sholat itu dia dicopet oleh setan, ikhtilas ya, mukhtalasan min ikhtilasi syaitan, sambar matanya. Makanya disunnahkan itu sholat, apa dianjurkan, bahkan sebagian menyatakan wajib dekat ke sutrah untuk jaga ini. Nah, kita tidak taruh, misalnya kita taruh sutrah pendek segini misalnya, jauh dari tembok misalnya, ya, kadang-kadang lewat juga orang, kadang-kadang terganggu pandangan kita, entah pakaiannya, bayangan itu kan juga. Nah, kalau kita langsung ke dekat tembok yang menutup kita, nah itu aman. Baik. Nah, dikatakan di sini tidak menoleh kiri dan kanan. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga bahwa sampai-sampai teman di sebelahnya pun dia tidak tahu. Nah, siapa yang di kirinya, siapa yang di kanannya. Wa qala Ali bin Abi Thalha an Ibn Abbas, ini termasuk rawi yang sering. Ini dia tidak langsung mendengar dari Abdullah bin Abbas, dan riwayat dia kalau seperti itu, kalau secara zahir munqati', inqita'. Tapi sebagian ulama menyebutkan dari dia sendiri, kalau dia menyebutkan Ali bin Abi, apa ulama menyebutkan Ali bin Abi Thalha dari Ibn Abbas, itu dari orang yang siqah. Dia meriwayatkan walaupun tidak langsung, dia langsung menyebutkan Ibn Abbas, tapi dari rawi, entah itu Mujahid atau siapa, Ikrimah. Nah, sehingga dipakai sanad penafsir dari beliau, walaupun tidak apa namanya, enggak langsung mengambil dari Ibn Abbas, itu di, nah, termasuk riwayat-riwayat yang dipegang. Fi qawlihi ta'ala, terkait dengan firman Allah ta'ala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ay qala khaifun sakinun. Itu orang-orang yang takut, lagi dalam keadaan mereka tenang. Nah, itu gambarannya tadi itu yang dalam surat Al-Baqarah itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau dia betul-betul yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, bahwa dia akan bertemu dengan Allah, akan ditanya, ada soal jawab, pertanggungan jawaban yang harus dia selesaikan di hadapan Allah, dia akan tunduk. Nah, mungkin dalam soal nikmat, nah, yang banyak dia terima, bagaimana dia mensyukurinya. Empat itu terutama. Nah, nikmat umur, waktu, nikmat kekuatan masa muda, nikmat ilmu, nikmat harta. Nah, ya, dia harus selesaikan empat ini, pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Belum lagi abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bizambi, bahwa kita pasti akan bertemu dengan Allah membawa dosa. Nah, ya, termasuk orang-orang yang muhasabuna hisaban yasira ataukah na'udzubillah yang syadid. Orang yang mukmin kata mereka, Al-Hasan Al-Basri dan yang lain setingkat beliau, ulama salaf, itu mereka menghisap diri mereka lebih ketat, lebih dari sekutu dengan sekutunya. Artinya kolega, punya hubungan bisnis, rekanan dengan teman kerjasamanya, dia nanam saham di situ, lebih ketat dibandingkan orang ini. Dia lebih ketat terhadap dirinya. Dia periksa 24 jam sesiang tadi, apa dosa yang dia lakukan, apa yang sudah amalan yang dia perbuat, apa yang cacat, apa yang dia langgar. Nah, itu penting. Karena mereka kalau sudah mereka biasa menghisap dirinya, maka dia akan mudah mendapatkan hisap yang ringan nanti di akhirat. Itu dinukil dari Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kamu sebelum kamu nanti dihisab. Hisablah sekarang. Hisab sekarang sebelum tidur atau setelah selesai sholat. Ya. Apalagi kalau misalnya bisa dibangun malam, subhanallah. Nikmat. Nah, di situ bisa merenung sesiang tadi. Atau enggak bisa bangun malam, udah punya niat. Enggak bisa bangun malam, tahu-tahu bangunnya subuh juga. Salat sunnah 2 rakaat subuh sudah selesai. Kemudian salat subuh. Nah, pikirkanlah. Di situ pun merenung sambil zikir masabah. Kenapa tadi malam enggak bisa bangun malam, ya Allah? Buka memorinya. Sesiang tadi apa yang saya lakukan? Nah, ya. Qala wa qala Ibnu Syaudzab, Anil Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kana al-khusyu' fi qulubihim. Khusyu' itu ada di hati-hati mereka. Siapa? Ya, para salaf, para sahabat. Faghaddu lahul basar fi shalah, lalu mereka tutup karenanya mata mereka dalam sholat. Maksudnya ditutup, bukan mereka pejamkan, ya, mereka tundukkan. Nah, itu kemarin sudah dianukan taghmidul ain, itu makruh. Nah, ini maka ghaddu, mereka tundukkan pandangannya, bukan dipejam, ya, bukan dipejam, tapi direndahkan pandangan mereka ke arah sujud. Nah, hati mereka yang khusyuk. Wa qala Ibnu Abi Nujaih, Ibnu Abi Najih, Imam Qura. An Mujahid rahimahullahu taala, Mujahid bin Jabir Al-Makki, murid di antara murid-murid Ibnu Abbas. Mati dalam keadaan beliau sujud di hadapan Ka'bah. Meninggal dunia dalam keadaan sujud di depan Ka'bah. Beliau 3 kali satu persatu ayat Al-Quran yang 6.226 ayat itu disodorkan ke Ibnu Abbas. tanya, ini maknanya apa? Selesai 30 juz, datang lagi. Selesai nanti entah kapan dia murojaah, selesai dapat, datang lagi. Dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Selesai, nanti datang lagi. Makanya beliau paling menguasai. Makanya dikatakan mereka, kalau kamu dapatkan tafsir Mujahid, yakfi sudah. Nah, kita dapatkan dalam riwayat. Mujahid, Ikrimah bukan bin Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah Al-Barbari, Sa'id bin Jubair, murid-murid senior Ibnu Abbas. Di dalam masalah fikih yang paling terkenal, Atha bin Abi Rabah, masalah sholat, haji. Kata beliau fi qawlihi ta'ala wa kanu lana khashiin ay qalu qala mutawadhi'in. Kata Mujahid, mereka wa kanu lana khashiin yakni mutawadhi'in. Mereka rendah hati, tunduk kepada Allah. Sifat para anbiya yang diceritakan oleh Allah. Nah. Sehingga doa-doa mereka mudah terjawab, terkabulkan saat mereka butuh, ya betul-betul mereka mendapatkan taufik, mereka berdoa. Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Sebelumnya sudah 80 tahun beliau tidak punya anak, ketika melihat Maryam bintu Imran keponakannya ada rezeki di situ, buah-buah di musim panas. Ya, untuk musim panas ada, yang ada justru buah-buahan musim panas, padahal musimnya waktu itu adalah musim dingin. Ya, itu di situ ada di tempat Maryam. Ketika musim dingin, buah-buahan musim panas ada di situ. Ketika musim panas, buah-buahan musim dingin ada di situ. Terbalik. Tapi kan nikmat. Dari mana ini? Enggak ada boleh masuk. Kenapa kamu kok dapatkan ini? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'u du'a. Doa beliau juga, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah wa anta khairul waritsin. Rabbi la tadharni fardan. Rabbi la tadharni fardan. Jangan kau tinggalkan aku sebatang kara ya Allah. Wa anta khairul waritsin, dan kau sebaik-baik pewaris yang akan menerima semuanya. Ya, doanya awal surat Maryam itu. Kaf ha ya ain sin kaf. Ya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz qala rabbi qad wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyan. Mengadukan kepada Allah. Nabi Ayub, ya, Nabi Yunus. Qala, mereka orang-orang yang tunduk, orang-orang yang betul-betul yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Wa qad wasafallahu ta'ala fi kitabihi al-ardha bil khusyu'. Allah juga mensifatkan bumi, tanah ini juga punya sifat khusyuk. Fa qala wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat waradan. Fa ihtizazuha wa rabbuha warbuha wa huwa irtifa'uha. Merekah kan istilahnya, kalau misalnya tanah rata dimasukkan biji kan keluar itu kan merekah naik. Mungkin itu maksudnya apa namanya ihtizaznya, ini dia merekah dan mencuat naik keluar darinya biji atau tunas. Ketika diturunkan air hujan di atasnya, muzilun li khusyu'iha, menghilangkan kekhusyuannya. Nah, menghilangkan ketenangan tanah tadi, tanah yang tadinya gersang, ya. Nah, ya, tandus rata, artinya tidak ada kehidupan, tidak ada yang tumbuh sama sekali. Nah, ketika diturunkan oleh Allah hujan di atasnya, dia bergerak, keluar, muncul dari dalamnya tunas. Yang tadinya mungkin rata tanah itu akhirnya mulai berlubang-lubang, artinya muncul satu tunas. Fadalla ala annal khusyu' alladhi kanat alaihi huwa sukunuha. Ini menunjukkan bahwa khusyu' yang tanah itu ada di atasnya, dia mungkin merupakan sifat tanah tersebut, adalah sukunuha, ketenangannya. Wan khifaduha, dan dia merendah. Fakadzalikal qalbu, seperti itu juga hati. Idza khasha'a, kalau dia khusyuk, fa innahu yaskunu khawatiruhu, pikiran-pikiran yang bergejolak itu akan jadi reda, tenang. Wa iradatuhu ar-radi'ah, keinginan-keinginan jelek, keinginan-keinginan yang rendah itu juga mulai. Allati tansya', yang semua itu, lintasan-lintasan pikiran yang tidak bagus, keinginan-keinginan yang jelek itu tadi, muncul min ittiba'il hawa, karena memang mengikuti hawa nafsu. Yang di luar sholat, kita namanya manusia, bergaul, banyak lalainya, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, seringnya sia-sia. Nah, ini kan dorongan keinginan kita, hawa nafsu kita. Nah, ketika khusyuk itu ada, maka yang seperti ini reda, hilang. Wayan kasir, wayan khadi' lillah, hati itu lebur dan tunduk kepada Allah. Fayuzi fayazulu bidzalika makana fihi, hilanglah dengan khusyuk ini tadi apa yang ada di dalamnya. Minat ta'adum, merasa besar, merasa hebat. Wattarafu, merasa mulia, merasa tinggi. Watakabbur, merasa besar, sombong. Ya kan, misalnya taruhlah, bukan dalam artian kita merendahkan orang lain, tapi kan merasa kita gak mungkin sakit, gak mungkin apa, gak mungkin, semua serba bisa kita lakukan. Tadi kita begitu aktifnya. Nah, kalau hati itu punya khusyuk, ketika dia sudah mulai datang ke sholat, tahu dia sadar, dia tidak bisa apa-apa di hadapan zat yang sebentar lagi dia akan berdiri di hadapannya, sebagaimana dirasakan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebentar lagi saya akan menghadap zat pemaksa, penguasa yang maha perkasa, yang menguasai langit dan bumi. Nah, hilang merasa bisa itu tadi, hilang merasa hebat itu tadi. Wa matasakana dzalika fil qalb, kalau itu ada tenang di dalam hati, khasyatil a'dha, maka anggota-anggota tubuh pun, wal jawarih, wal harakat, dan gerakan-gerakan, kulluha hatta saut, sampai suara pun akhirnya juga menjadi tenang. Waqad wasafallahu ta'ala al-aswat bil khusyu' fi qawlihi wa khasha'atil aswat lirrahman. Mala tasma'u illa hamsa. Tidak ada lagi yang terdengar. Fa khusyu'ul aswat huwa sukunuha wa inkhifaduha ba'da irtifa'uha, ba'da irtifa'iha. Nah, khusyu'nya suara itu adalah tenang dia, menurun volumenya sampai akhirnya enggak ada lagi. Setelah tadinya apa? Nyaring. Gaduh. Nah, ramai kan artinya, ini gimana ini keadaan padang mahsyar. Nah, tapi setelah itu senyap. Wa kadzalika wasfun wujuh. Wasfu wasafa wujuhal kufar. Begitu juga Allah menyebutkan sifat wajah orang-orang kafir, wa absarahum wa absarihim. Atau wa absarahum, dan mata-mata mereka, yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, bil khusyu' khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, dalam keadaan mereka diselimuti oleh kehinaan, kerendahan. Fadalla dhalika ala dukhulil khusyu' fi hadhil a'dha' kulliha, menunjukkan bahwa khusyu' itu masuk ke dalam anggota-anggota ini semua. Nah, ini kalau pandangan matanya masih bisa ngadap ke atas, ke kiri, ke kanan, tidak khusyuk. Nah, Makanya katakan mereka khusyuk itu lihat tempat sujud. Melihat tempat tempat sujud. Qala rahimahullah, di waktu yang akan datang kita baca insyaallah khusyu'un nifaq. Ini ada yang khusyuk yang benar yang kita. Nah, sekarang ada khusyuk yang nifaq. Itu khusyuk pura-pura. Nifaq itu artinya kepura-puraan ya. Nifaq. Menyembunyikan yang sebaliknya. Dan ini biasanya riya. Nah, campur dengan riya, dan itu memang sifat orang munafik. Jadi mereka tidak bisa khusyuk, walaupun dia bisa tenang ya, karena lihat orang. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin sudah kita lewat ya, wasilah-wasilah. Nah, sarana-sarana yang membawa, yang membantu untuk khusyuk ya, beberapa, ada yang menyebutkan sampai 30. Dan yang paling penting lagi juga adalah berlindung kepada Allah. Termasuk di situ artinya kita meminta kepada Allah hati yang khusyuk. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tak pernah kenyang, tak pernah puas, mata yang tidak bisa menangis, doa yang tidak didengar. Nah, kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara ini. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah pun memberikan kekhusyuan di dalam hati kita. Baik, ilahuna, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain.